Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita menasihatkan untuk kita semuanya agar senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya. Dan yang terpenting yaitu karunia iman yang ada di dalam hati-hati kita. Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini masih menguatkan iman kita dan masih mengokohkan iman tersebut dalam diri-diri kita. Dan tentunya sekali lagi kita ingatkan bahwasannya iman yang ada di dalam hati kita, iman yang menetap dan kokoh dalam hati-hati kita, merupakan semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena upaya kita, bukan karena keilmuan kita, bukan karena kemampuan kita. Namun semua itu adalah kehendak yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan istiqomah terhadap seseorang. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mencabut iman, menjadikan iman yang ada di dalam hatinya itu tergoncang, bahkan hancur, naudzubillah. Semua itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Tatkala pada detik ini, pada malam hari ini, kita masih menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu sesuatu yang patut bagi kita untuk mensyukurinya. Agar kemudian nikmat iman yang ada dalam diri kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengokohkan dan memberikan istiqomah kepada kita, sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam dan berserah diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kuatnya iman dan kokohnya keimanan seseorang sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bukan karena kehendak kita, bukan karena kemampuan kita, dan bukan pula keimanan yang terbentuk dengan baik dan kokoh itu disebabkan karena seseorang mungkin tinggal di suatu pondok pesantren, tinggal di suatu lingkungan atau komunitas yang di situ berkumpul orang-orang yang mementingkan agamanya. Bukan. Bukanlah iman yang terbentuk menjadi kokoh disebabkan karena majunya suatu pondok pesantren atau besarnya suatu lembaga pendidikan Islam. Bukan. Itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun suatu lingkungan, adapun suatu komunitas, suatu pondok pesantren, itu hanyalah upaya kita. Namun sebenarnya semua yang menghendaki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala mungkin menyimpangkan seseorang, mencabut iman yang ada di dalam kalbunya, terkadang orang tersebut merupakan orang yang tinggal di tengah-tengah lingkungan atau komunitas orang-orang yang soleh. Terkadang pula Allah Subhanahu wa taala mencabut iman dari diri seseorang padahal dia merupakan orang yang tinggal di suatu pondok pesantren yang besar, yang maju, dengan pembimbing ustadz yang mungkin terkenal. Semua itu, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menjamin iman kita kuat apabila Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak lain. Oleh sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul yang telah mendapatkan jaminan syurga, yang tinggal berkumpul dengan para sahabat generasi yang terbaik, yang tidak diragukan lagi keimanannya dan ketakwaannya, masih saja memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang memutar balikan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Padahal siapa yang berdoa ini, siapa yang mengajarkan, bersama siapa seseorang yang mengajarkan doa ini? Orang tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang terbaik di muka bumi ini. Nabi yang terbaik, rasul yang terbaik. Bersama siapa beliau tinggal? Beliau tinggal berkumpul dengan komunitas para sahabat yang memiliki iman dan takwa yang tinggi. Namun tetap Rasulullah tidak lupa untuk selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang memutarbalikkan hati, arahkan hati ini untuk selalu di atas ketaatan kepada-Mu. Kalaulah beliau sosok yang seperti itu kemuliaannya masih selalu berdoa, lantas siapa kita, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang tidak kemudian bangga dan merasa aman ketika hidup di suatu komunitas, lingkungan yang soleh. Seorang pun tidak kemudian bangga ketika dia tinggal di suatu pondok pesantren yang maju, terkenal dengan pembimbing ustadz yang besar. Seseorang pun tidak boleh bangga ketika dia memiliki anak yang kemudian disekolahkan di pondok pesantren yang besar, lalu kemudian dia bangga dengan imannya dan takwanya. Dia merasa aman. Tidak. Semua itu dibuktikan dengan cerminan akhlak, dengan cerminan amal yang dia lakukan. Sungguh banyak bukti kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini sering kita sampaikan. Dan insyaallah saya akan sering menyampaikan hal ini agar untuk mengingat kita semuanya. Begitu banyak pihak-pihak yang mereka dahulu merupakan orang-orang yang sebagai penuntut ilmu. Yaqra'ul Qur'an wa yaqra'ul kutub wa yahfadzul hadis wa kana yu'allimul ilm wa kana yudarrisud durus wa yatlubul ilma fil ma'ahid sinin. Begitu lama dia belajar di pondok pesantren, bertahun-tahun. Namun apabila Allah berkehendak lain, sama sekali semua itu tidak akan mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dari kalangan orang yang kecil sebagai talibul ilm, dari kalangan orang yang jenjangnya lebih tinggi, dari kalangan para masyayikh yang lebih tinggi dari para imam, para a'immah, para ulama, yang mungkin tidak diragukan lagi keilmuan dan amalannya. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak lain, semua itu tidak akan bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang imannya rendah, yang amalannya sedikit, yang dunianya besar, yang mengejar jabatannya, ambisi terhadap jabatan itu tinggi, lebih terancam dan tentunya lebih waspada dan berhati-hati akan iman dan takwa yang ada di dalam dada-dada kita. Oleh sebab itu, sehingga pada detik ini, pada malam ini, di tempat yang mubarak ini, insyaallah tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah kepada kita, syukuri. Puji Allah Subhanahu wa taala. Sanjung Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan-sanjungan yang mulia agar Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita sehingga menjadikan kita sebagai orang yang kokoh istiqamah terhadap iman dan takwa yang ada di dalam dada-dada kita. Kaum muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang mungkin ringan di lisan, mudah untuk diucapkan. Namun tentunya dari sisi pengamalan itu cukup berat. Karena bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, bukan sekedar kita mengucapkan nasykurullah taala, bukan. Namun ada konsekuensi-konsekuensi yang lain yang menjadi hakikat dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memanfaatkan iman dan takwa tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kesempatan yang ada sebagai media tempat untuk kita memperbanyak amal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab bersiwak, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang pertama dari bab ini. Fa insyaallah di kesempatan kita malam hari ini akan melanjutkan membaca hadis yang kedua dari bab bersiwak dan hadis yang ke-19 berdasarkan urutan hadis dari awal kitab. Tayib, kita baca. Berkata al-musannif al-imam al-hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid ibn Ali bin Surur al-Maqdisi thumma Dimasqi rahimahullahu ta'ala an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Kita baca dulu, baru kemudian setelah itu kita terjemahkan. An Aisyata radhiyallahu anha qalat dakhala Abdurrahman bi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bih fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa'akhadtu siwaka faqadimtuhu wa nafattuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fir rafiqil a'la thalathan thumma qada wa kanat taqul ma ta baina haqinati wa dhaqinati rawahul bukhari wa muslim wa fi lafdhin fa ra'aitu yanzuru ilayhi wa 'araftu annahu yuhibbu siwaka fa qultu akhudhuhu laka fa ashara bi ra'sihi an na'am akhrajahu al bukhari hadha al lafdh al bukhari wa li muslim nahwa. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, suatu saat Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq, yakni saudara Aisyah radhiyallahu anha, masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyandarkan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadanya. Dan tatkala Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma masuk, beliau membawa yakni sebuah siwak yang masih basah yang sedang dia gunakan untuk bersiwak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memandangi Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu yang sedang bersiwak, dilihat terus oleh Rasulullah. Diperhatikan terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman yang sedang bersiwak. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pun mengatakan, aku mengambil siwak yang bersama Abdurrahman tadi. Lalu kemudian aku gigit-gigit bagian ujungnya siwak tersebut, lalu kemudian aku lembutkan, lalu kemudian aku bersihkan. Setelah itu aku berikan siwak tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersiwak. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak yang lebih baik dari saat itu. Tidak pernah Aisyah melihat Rasulullah bersiwak dengan cara yang terbaik melainkan saat hari itu. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya atau mengangkat jarinya ke atas dan berdoa fir rafiqil a'la. Yani kumpulkan aku dengan rafiq, teman-teman yang terbaik, teman-teman yang paling mulia. Rasulullah berdoa kepada Allah sebanyak 3 kali. Setelah Rasulullah berdoa ini, thumma qadha, kemudian beliau meninggal dunia. Sehingga kejadian ini adalah kejadian detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Wa kana taqul, dan Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal itu antara dagu dan dadanya. Nah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal bersandar di dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam lafaz yang lainnya, Aisyah mengatakan faraituhu yanzuru ilaih. Dalam lafaz yang lainnya dikisahkan dengan lafaz yang sedikit berbeda. Ketika Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq masuk, Aisyah melihat Rasulullah, Rasulullah melihat kepada Abdurrahman. Lalu Aisyah mengatakan wa araftu annahu yuhibbu siwak. Aku mengerti, aku tahu kalau Rasulullah itu senang siwak. Maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, akhuduhu laka, wahai Rasul, apakah perlu aku ambilkan siwak Abdurrahman tadi untukmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan kepalanya, yakni beliau menganggukkan dengan kepalanya dengan maksud yaitu ya, ambilkan siwaknya Abdurrahman. Lalu kemudian Aisyah pun mengambil, lalu beliau pun membersihkan siwak yang habis dipakai oleh Abdurrahman, lalu kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kisah yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kejadian yang pada saat itu mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Di mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang disandarkan antara dagu dan apa namanya? Zaqinah, ini maksudnya ini leher, ya ini di bagian sinilah. Nah, bukan dada ya, tapi di bagian leher sini. Nah, sedang bersandar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu yakni sedang merasakan sakit yang sangat. Beliau lemah. Sudah lemas badannya. Bahasanya beliau sudah lagi tidak berdaya. Disandarkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada beliau. Dalam kondisi seperti ini, ternyata Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhuma masuk dalam keadaan beliau bersiwak. Dengan siwakun ratbun, siwak yang masih basah. Siwak yang masih basah. Tatkala Abdurrahman masuk membawa siwak yang sedang dipakai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'abbadahu. Yani beliau terus memandangi Abdurrahman yang sedang bersiwak. Nah, kecerdasan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan apa yang beliau lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang memandangi Abdurrahman yang sedang bersiwak, ini langsung difahami oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah ini menginginkan siwak yang ada pada Abdurrahman. Makanya dalam riwayat yang lain Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Akhuduhu lak, wahai Rasul, apakah saya ambilkan siwaknya Abdurrahman untuk Anda?" Dan lafadznya yang lain, Aisyah bertanya. Namun dalam lafadz yang awal yang kita baca tadi, ketika Rasulullah memandangi Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq sedang bersiwak, ini sudah difahami oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah menginginkan siwak tersebut. Lalu kemudian siwak tersebut pun diambil oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siwak yang sedang dipakai oleh Abdurrahman diambil oleh Aisyah. Lalu kemudian beliau menggigit-gigit. Nah, qadimtuhu, yakni menggigit dengan gigi bagian depan. Nah, digigit bagian ujung siwak tersebut, lalu kemudian dihaluskan, lalu kemudian dibersihkan oleh Aisyah, dibuat sebaik mungkin oleh Aisyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah semuanya bersih dan rapi dan siap dipakai, maka Aisyah pun memberikan siwak tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersiwak, dan itu merupakan siwak yang terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dengan siwak yang begitu, cara yang begitu indah, yang begitu baik, sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala pun mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah bersiwak dengan cara yang paling baik melainkan saat itu. Nah, ya seperti apa ke ini, seperti apa bentuknya, caranya? Yang jelas di situ disebutkan oleh Aisyah, beliau bersiwak dengan begitu semangat, begitu baik cara bersiwaknya. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bersiwak, beliau mengangkat tangannya atau mengangkat jarinya ke atas langit dengan berdoa fir rafiqil a'la, memohon kepada Allah untuk dikumpulkan bersama teman-teman yang terbaik. Nanti kita akan jelaskan siapakah itu teman-teman yang terbaik. Nanti kita akan jelaskan insyaAllah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan memohon kepada Allah untuk dikumpulkan dengan teman-teman yang terbaik, maka setelah itu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau meninggal dunia dengan posisi bersandar kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bersandar kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha antara dagu dan leher. Ya di leher sinilah. Bersandar kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu gambaran secara ringkas dari kejadian yang dikisahkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari kisah tersebut tentunya sangat banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Maka insya Allah kita akan menyebutkan beberapa di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah yang sesuai dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu bersiwak. Bahwasannya bersiwak merupakan perkara yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa ambil bahwasannya dari kisah tersebut bahwasannya Rasulullah itu sangat perhatian terhadap siwak, yaitu dalam kejadiannya. Kejadian yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini merupakan kejadian detik-detik di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Tubuh beliau lemas. Beliau sudah lagi tidak berdaya. Kekuatannya sudah mulai mengurang. Tapi ternyata tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di hadapannya ada siwak, maka Rasulullah sangat menginginkan siwak tersebut. Sampai-sampai pada detik-detik beliau akan meninggal dunia, beliau pun tidak melewatkan kesempatan untuk bisa bersiwak. Menunjukkan apa? Perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan isyarat dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi para ulama ussalaf dahulu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika memiliki kekuatan, memiliki kesempatan untuk melakukan suatu kebaikan, apakah itu dalam beramal ataukah itu dalam berdakwah ataukah itu dalam nasihat, maka kesempatan tersebut sama sekali tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan oleh mereka. Dicontohkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontoh pula oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Seperti kisah yang dinukilkan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, pada detik-detik beliau meninggal dunia, ketika beliau ditusuk, ketika menjadi imam, lalu kemudian dikisahkan dengan sebab tusukan tersebut, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an beliau makan, maka makanan itu langsung keluar dari lubang tusukannya. Beliau sangat parah sakitnya, yang dengan tusukan tersebut beliau meninggal dunia. Tapi pada saat beliau badannya lemas, tubuhnya sudah tidak lagi berdaya, kekuatannya sudah mulai menurun, tatkala beliau melihat seorang anak yang celananya menutupi mata kaki, beliau pun tidak melewatkan kesempatan untuk menasihati anak tersebut dengan mengatakan, ya gulam, irfa izaruk fahinnahu atqa wa anqa. Wahai anak kecil, angkat celanamu, angkat sarungmu, jangan sampai menutupi mata kaki, karena itu lebih bertakwa kepada Allah dan lebih bersih. Padahal beliau kondisinya bisa kita bayangkan, sakit yang sangat, tubuh yang lemah, tidak berdaya, namun tidak melewatkan kesempatan yang beliau miliki untuk melakukan suatu kebaikan. Ini sangat sulit untuk ditiru, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat sulit, kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita, kenapa kita katakan ini merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk kita? Lawan kita kesempatan masih banyak, kekuatan masih kuat, tenaga masih kuat, kemampuan ada. Ternyata di depan matanya kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, kebaikan-kebaikan yang begitu melimpah. Ternyata semua itu kita tepis, masa bodoh, dan lebih menuruti hawa nafsu kita. Bandingkan diri kita dengan mereka, para ulama ussalaf. Seper satu jutanya tidak akan bisa untuk kemudian dibandingkan. Nah, namun tentunya semua itu tidak menafikan untuk kita berupaya, berusaha menjadikannya sebagai kuduah, dan kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk kita semangat serius dalam melakukan kebaikan, dalam memberikan kebaikan dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisi kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang bisa kita ambil pula dari pelajaran dari hadis yang kita baca tadi adalah jenis siwak yang terbaik, yang itu sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah siwak yang masih basah. Siwak yang masih basah. Secara umum siwak dengan basah atau siwak dengan akar yang rok yang sudah mengering, semuanya itu boleh. Namun untuk jenis yang terbaik siwak adalah siwak dengan jenis yang masih basah, karena lebih lembut. Tentunya mungkin zat-zat yang ada dalam siwak yang masih basah tersebut, lebih zat-zat yang positif itu lebih banyak, sehingga akan memberikan kebaikan yang lebih banyak kepada gigi kita dan sekitar mulut kita, yang mungkin tidak sebanyak yang ketika dilakukan dengan jenis siwak yang sudah kering. Dari sisi kesehatan tentunya. Kalau dari sisi ibadahnya, ya semua itu sesuai dengan tingkat keikhlasan kita pada saat bersiwak. Semua itu tergantung tingkat keikhlasan kita. Namun untuk jenis siwak yang terbaik, dan itu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah siwak yang masih basah. Dan itu nampak tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala an bersiwak dengan siwak yang masih basah tersebut, Rasulullah itu terus memandangi Abdurrahman. Beliau tidak menoleh ke lain, terus melihat kemana berjalannya Abdurrahman ini, dilihat terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sangat menginginkan siwak tersebut. Dan itu kemudian difahami oleh Aisyah, lalu kemudian Aisyah mengambil siwak tersebut, lalu kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi adalah bahwasannya cara bersiwak yang terbaik adalah seperti yang dicontohkan oleh Aisyah, yang lalu kemudian siwak tersebut diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siwak jenisnya basah, lalu kemudian bagian ujung siwak tersebut dihancurkan. Tentunya kalau siwak itu masih ada kulitnya, kulitnya dibuang, tersisa yakni batang dari akar tersebut, lalu kemudian ujungnya yang mungkin kurang lebih 1 cm atau sekehendak kita dihancurkan. Biasanya kalau orang bersiwak itu dihancurkannya dengan gigi. Dikunyah-kunyah. Sampai lalu kemudian dia membentuk seperti kuas, baru kemudian dipakai untuk bersiwak. Agar yakni akar dari yang untuk bersiwak tersebut yang telah menjadi kuas tersebut bisa mencapai di sela-sela gigi, membersihkan kotoran yang mungkin melekat di sela-sela gigi. Dan itu tidak mungkin bisa dibersihkan apabila siwak tersebut masih pada kondisi masih utuh. Ya kan? Kembali mengingatkan kisah yang pernah saya ceritakan dulu. Nah, siwaknya masih utuh seperti akar, di samping itu sudah kering lagi, kayak uing. Keras. Nah, memang akar dari arok ini kalau sudah kering dia keras. Kemudian ujungnya tidak dihancurkan, langsung begitu saja. Seolah-olah dia bersiwak seperti bermain piano. Kering, kering, kering, kering, kering, kering, kering. Ya antum praktekkan sendiri nanti di rumah. Pengen mendengar suaranya seperti apa? Ya antum ambil itu kayu apa, kayu nani atau apa, antum kecil gini lalu kemudian bersihkan, bersihkan, disikat pakai air bersih. Ah, coba digosokkan di gigi. Ya seperti itulah suaranya. Tidak seperti ini, masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang siwak itu merupakan ibadah yang seseorang itu berharap dengannya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi lain siwak itu juga untuk kebersihan, membersihkan mulut dan yang sekitarnya. Nah, kalau seandainya siwak itu seperti batang utuh lalu kemudian digosokkan, kira-kira membersihkan enggak, ikhwan? Tidak akan membersihkan, tidak akan mencapai kotoran-kotoran yang melekat di sela-sela gigi dan justru akan memberikan kerusakan. Nah, jangan sampai gusinya lecet, terlalu semangat digosok akhirnya gusinya terpukul, nah, akhirnya luka, jadi sariawan. Iya kan? Demikian masyarul muslimin ya, semoga dirahmati Allah. Jadi harus dengan cara yang terbaik. Kita bersiwak mencari atau menginginkan dua sisi. Yang pertama adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dengan tujuan adalah untuk membersihkan gigi. Sehingga harus betul-betul kita gunakan dengan sebaik mungkin, dengan cara yang sebaik mungkin agar mulut kita itu bersih dengan menggunakan siwak tersebut. Dan insyaallah telah kita jelaskan dulu pada awal bab di dalam membahas kitab bab siwak ini. Baik. Kemudian berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah mungkin keluar dari bab, yaitu keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang begitu cerdas, begitu pintar dan sangat baik khidmatnya terhadap suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di awalnya memang Rasulullah berharap ketika meninggal dunia itu di samping Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ternyata hal tersebut pun dikabulkan oleh Allah pada saat di hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ternyata hari itu merupakan hari jatahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, istri Rasulullah banyak, bukan satu, banyak istrinya. Ternyata kebetulan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala beliau meninggal dunia pas dengan jatahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, sesuai dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam suatu hadis, dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahih keduanya, dari Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jaishin dhati salasil. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr ibn al-As di suatu pasukan yang saat itu akan menghadapi perang yang disebut dengan perang Dhatus Salasil. Nah, perang yang memiliki rantai. Nah, ini insya Allah kalau antum baca sejarah akan ada perang ini. Perang yang masyhur. Dhatus Salasil. Perang yang memiliki rantai. Kenapa perang ini dinamakan dengan perang yang memiliki rantai? Rantai. Karena di antara kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada yang lainnya dari nabi-nabi dan rasul yang lainnya, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang mana Allah akan menjadikan takut musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih sejauh jarak satu bulan perjalanan. Masih jauh. Satu bulan perjalanan jaraknya itu musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin itu sudah deg-degan, rasa takut. Itu Allah campakkan kepada dada-dada orang-orang kafir. Nah, untuk menghilangkan rasa takut tersebut orang-orang kafir ini agar mereka tidak mundur pada saat berperang, akhirnya mereka melawan rasa takut tersebut dengan menggunakan rantai yang kemudian mereka ikat lilitkan ke kaki-kaki mereka. Nah, biar mereka enggak kabur. Meskipun hati mereka itu sudah takut, gitu loh. Agar takut ini tidak keturutan sehingga mereka tidak kiprit, akhirnya mereka menggunakan rantai untuk mengikat kaki-kaki mereka. Sudah kita mati di sini aja, gitu. Akhirnya perang itulah yang disebut dengan perang Dhatus Salasil. Perang yang memiliki rantai. Nah, dalam hadis ini Amr bin Al-As diutus oleh Rasulullah di suatu pasukan yang akan dikirim untuk berperang di perang Dhatus Salasil. Nah, pada saat itu Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ayun nas ahabbu ilaik?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Amr bin As bertanya kembali, minar rijal, kalau dari laki-laki siapa yang paling engkau cintai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, abuha. Dari kalangan laki-laki yang paling aku cintai yaitu ayahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yaitu siapa ikhwan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu Amr bin As bertanya lagi, "Tsumma man?" Setelah itu siapa lagi yang paling kau cintai? Setelah Aisyah dari laki perempuan, dari laki-laki adalah Abu Bakar, siapa lagi setelah Abu Bakar? Rasulullah menjawab, "Umar yang paling aku cintai setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah Umar." Fa'adda rijalan. Setelah itu Rasulullah menyebutkan nama-nama laki-laki dari para sahabat. Nah, ini merupakan takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung secara lisan, penetapan secara lisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sosok yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika beliau hendak safar, ini safarnya dengan siapa? Ya kan? Ketika memilih, bahasanya diundi ya, Rasulullah itu berharap agar yang muncul namanya itu adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena beliau sangat mencintainya. Meskipun tanpa mengurangi rasa adil yang ada pada Rasulullah terhadap istri-istri yang lainnya. Jangan salah persepsi ya. Jangan salah persepsi berarti Rasulullah lebih cinta kepada Aisyah berarti tidak cinta kepada istrinya. Lah, Rasulullah paling adil di dalam membagi rasa cinta terhadap istri-istrinya. Namun tidak menutup kemungkinan dan tidak menafikan tentunya di antara istri-istri tersebut pasti ada seseorang atau beberapa yang lebih dia cintai. Nah, sama kasusnya seperti putra-putri kita. Nah, kita memiliki beberapa anak. Pastikan di situ ada yang lebih kita cintai tanpa mengurangi rasa adil yang kita berikan kepada mereka. Namun secara perasaan ada yang lebih kita cintai. Nah, terkadang ada yang anaknya perempuan, lalu ada laki-laki, lebih dia cintai laki-lakinya. Nah, kadang laki-laki semua, kemudian ada perempuan, nah, perempuan ini yang paling dia lebih dia cintai. Laki perempuan, laki-laki perempuan, laki perempuan, akhirnya bingung dia cintai yang mana dia. Nah, seperti itu. Dan itu hal-hal yang wajar. Namun tetap kita ingatkan, tetap berlaku adil dan jangan menjadikan itu sebagai sebab untuk permusuhan. Dengan sebab-sebab tertentu, mungkin secara lisan langsung dia ngomong, anak yang paling aku cintai adalah ini. Akhirnya apa? Ada yang merasa kekecewaan terhadap putra-putri yang lainnya. Tidak boleh. Itu hanya ada di dalam hati Anda, pendam. Jangan jadikan itu kemudian dimunculkan yang kemudian menimbulkan kekecewaan bagi saudara-saudara yang lainnya. Di dalam istri-istri juga demikian. Meskipun ya percumalah saya sebutkan di sini, ya kan, tidak ada yang istrinya lebih dari satu. Tapi ilmu tidak masalah kita sampaikan. Mungkin suatu saat, nah, ada yang mau kita contohkan? Tidak usah lah. Mungkin ada seseorang yang mungkin, masya Allah, dengan izin Allah dia mampu bertaadud, berpoligami. Nah, dua istri, tiga istri. Tidak menutup kemungkinan dari tiga istri pasti ada yang dia lebih condong untuk mencintainya. Nah, namun jangan kemudian kelebihan ini, lebih condongnya rasa cinta kepada salah satu dari istrinya, kemudian kita dia nampakkan atau dengan cara-cara tertentu yang kemudian menjadi kecewa terhadap istri yang lainnya. Nah, itu semua kembali kepada sikap bijak dari sang suami sebagai kepala keluarga, pemimpin dari keluarga tersebut. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang paling cintai adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari istri-istri beliau. Namun tidak menjadikan beliau lalu kemudian mengurangi rasa kasih sayang, sifat adil terhadap istri-istri yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan saya rasa mungkin waktu sholat isya sudah masuk, ikhwan ya. Nah, masih tersisa beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, masyaallah ikhwah. Fa insyaallah mungkin kita akan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nattafi bihadal qadar insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syarra la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.